baju merah siapa namanya. Baju merah, baju merah siapa yang punya. Baju merah, baju merah siapa namanya. Baju merah, baju merah siapa yang punya. Bibir merah bukan kepala, kalau jalan bergoyang-goyang, lenggang-lenggok kiri dan kanan, bagai bintang siapa namanya. Baju merah, baju merah siapa yang punya. Bibir merah bukan kepala, siapa nak.